percaya padaku, ini bukan nafsuku, perasaan yang utuh dari dalam hatiku. Percaya kataku, ini bukan akalku, keinginan yang tulus untuk dapatkan hatimu. Ini cinta, bukan yang lainnya. Ini cinta, bukan yang lainnya. Tatap jelas mataku, jangan ragukan itu. Lihat dalam mataku, oh kau lamunan itu. Ini cinta, bukan yang lainnya. Ini cinta, bukan yang lainnya. Percaya padaku, ini bukan nafsuku, perasaan yang utuh dari dalam hatiku.